Sekarang bab baru lagi. Namanya faraidul wudu. Faraid. Faraid artinya rukun-rukun. Faraid artinya rukun-rukun wudu, berarti rukun-rukun wudu. Siapa yang ingat kemarin bedanya rukun dengan syarat? Ah. Di dalam perbuatan. Kalau syarat? Dua perbuatan. Nah. Konsekuensinya apa kalau hilang salah satu rukun atau syarat? Batal atau tidak? Tidak sah. Sekarang dibahas adalah faraidul wudu, yaitu rukun-rukun wudu. Nah, rukun-rukun wudu ada 6. Rukun-rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6 ya. 1 niat. Satu niat. Yang kedua mencuci wajah. Nah, mencuci atau membasuh berarti airnya dialirkan. Kata mencuci atau membasuh berarti airnya mengalir. Set. Nanti kita contohkan. Yang ketiga mencuci atau membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, itu kan yang sunnah. Nah, kalau itu kan yang wajib. Nah, yang ketiga mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Siku. Yang keempat. Nah, sekarang bahasanya pakai mengusap. Kalau yang tadi bahasanya mencuci atau membasuh kan. Yang keempat pakai mengusap. Mengusap sebagian kepala. Nah, setelah tangan baru mengusap. Mengusap tahu enggak? Mengusap itu enggak dialirkan airnya, berarti diambil kemudian diteteskan. Lalu diusapkan. Nah, kalau mazhab Syafi'i sebagian. Nah. Ini mazhab Syafi'i. Nah, sebagian. Cuman kalau lebih aman harus diambil harus seluruhnya. Dari ke belakang. Bawa balik lagi ke depan, nah kemudian bawa telinga. Oh, nah, sekali aja. Sekali aja. Sekali aja. Yang lain 3 kali. Yang keempat, mengusap. Bedakan nanti mengusap dengan mencuci. Kalau mencuci, airnya harus mengalir. Mengalir, mencuci. Kalau mengusap, airnya dibuang. Nah, mengusap namanya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mazhab Syafi'i, sebagian kepala cukup. Ya. Yang kelima, mencuci kedua kaki ma'al Ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Berarti mencucinya harus sampai mata kaki ini. Kalau ini mencuci cuma sini, cuma di bawah mata kaki, tidak sah. Tidak sah wuduknya, paham? Jadi seluruhnya dari sampai ujung kaki sampai ke tumit sampai ke belakang sampai mana kaki anda? Sampai terus, kan? Sampai sini batas nih mata kaki. Batasnya sampai mata kaki sahnya. Lebih dari ya bulu. Kecuali butuh ada tanah mau dibersihkan betisnya tidak masalah. Terserah lah pokoknya. Sahnya adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Lutut masuk enggak? Lutut masuk enggak? Lutut masuk enggak? Pepe tumit? Nah, tumit masuk. Harus basah semuanya itu. Perhatikan, mencuci, bukan mengusap. Berarti diambil air, dialirkan. Itu namanya mencuci. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah berurutan. Berurutan. Berarti urutannya bagaimana? Pertama niat, baru kita usap wajah ya kan? Kemudian kedua tangan sampai siku. Yang ketiga kepala, bagian kepala kalau mata sapi kan. Yang keempat kaki sampai mata kaki sudah, tidak boleh dibalik. Misalnya habis kita niat, kita tangan dulu, baru muke. Nah, ini dibalik namanya dan berurutan dan sah. Nanti itu nanti bagian lain. Paham ke? Harus berurutan. Jadi niat, kemudian cuci muka, setelah muka baru tangan. Setelah tangan, tangan sampai siku kan? Lalu baru kepala, kelen telinganya, kemudian kaki sampai mata kaki, berurutan. Nah, inilah namanya rukun-rukun wudu. Diambilnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, jika kalian ingin sholat, cucilah muka-muka kalian. Nah, faghsilu, basuh, cuci muka kalian. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Perhatikan di dalam ayat Al-Qur'an, usaplah kepala kalian. Cuma mazhabnya Syafi'i dikatakannya sebagian kepala, tapi dikritik bagian ulama itu tidak tepat. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian adalah seluruh kepala dari depan, kemudian balik lagi ke depan ke belakang, balik lagi baru ke telinga. Ini namanya wamsahu biruusikum, usaplah seluruh kepala. Jadi amannya usap seluruh kepala. Kemudian wasilu wa arjulakum, kemudian basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an berapa? Muka, tangan, kepala sama kaki. Mana niat? Niat itu diambil dari dalil yang lain. Innamal amalu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Yang berurutan diambil dari mana? Dari ayatnya berurutan. Ayatnya sebutkan muka, habis itu disebutkan tangan, habis itu disebutkan kepala, habis itu di kaki. Berarti berurutan. Tidak boleh kita bolak-balik. Tiga-tiga kali semua. Nah, hukum asalnya seluruhnya dibacuk sebanyak satu kali. Yang wajibnya satu kali. Paham? Yang wajibnya satu kali. Itu yang wajib. Berarti lebih dari satu kali? Lebih dari satu kali? Sunnah. Paling banyak tiga? Tiga kali. Lebih dari tiga kali? Tidak boleh. Tidak boleh lebih dari tiga kali. Paling banyaknya tiga? Tiga kali. Nah, ini tadi rukun-rukun wudhu di dalam buku Safinatun Najah namanya. Safinatun Najah. Safinatun Najah ya, buku fikih Syafi'i yang dipakai di seluruh pondok pesantren Indonesia. Jadi kebanyakan pondok pesantren Indonesia itu pakai fikihnya pakai Safinatun Najah. Jadi ini mazhab Syafi'i. Nah, rukun-rukun wudhu tadi sebutnya sudah cukup 6. Nah, cuman kalau mau sempurna, nah, jadi sebelum kita masuk, kita bahas niat dulu, niat. Rukun yang pertama kan niat. Kapan kita berniat? Berniatnya kalau di mazhab Syafi'i pas saat rukun yang pertama. Rukun yang pertama apa? Muka kan? Nah, di saat kita nyuci muka kita langsung berniat. Pas kita nyuci muka langsung kita berniat. Nah, niat wudu yaitu untuk menghilangkan hadas. Cukup, tidak perlu diucapkan. Cuman kalau mazhab Syafi'i kan diucapkan. Dan dia hukumnya bukan wajib. Kalau kita tinggalkan pun tidak masalah. Yang penting hatinya. Nah, cuman tidak masalah kalau sebelum kita wudhu sudah berniat. Kalau kita niatnya sebelum berwudhu, dalam hati kan kita sudah berniat. Ya kan, dalam hati kita sudah berniat. Nah, kemudian niatnya dan putus sampai nyuci muka, ya, ini juga bisa. Atau niatnya ketika bersamaan dengan mencuci muka. Jadi niatnya adalah menghilangkan hadas, cukup dalam hati berwuduk ini menghilangkan hadas, tidak perlu diucapkan. Paham? Nah, kalau mau sempurna lagi, dia kan tadi kan semua yang rukun-rukun. Kadang-kadang kan ada lagi yang namanya tambahan-tambahan selain rukun kan, yang sunnah-sunnah kan. Paham tidak? Nah, sekarang kita sebutkan yang sunnah-sunnah, campur yang sunnah-sunnah. Kita sebutkan secara langsung berurutan. Dari yang pertama. Pertama sekali kita mengucapkan bismillah. Nah, Tekan bismillah, lalu kita ambil air untuk cuci tangan. Tiga kali. Tangan kanan 3 kali, telapak tangan kanan 3 kali, telapak tangan kiri 3 kali. Jelas? Bismillah. Habis itu? Habis bismillah, mau bismillah dulu atau cuci tangan dulu, tidak masalah lah. Bismillah, habis itu cuci telapak tangan kanan 3 kali, habis itu telapak tangan kiri 3 kali. Lihat di sini nih. Paham tak? Bismillah, habis itu kita ambil air, cuci tangan kanan 3 kali, habis itu tangan kiri 3 kali. Sudah? Kemudian kita ambil air untuk berkumur. Kumur itu namanya istinsyak. Istinsyak namanya berkumur. Kalau masukkan air ke dalam hidung namanya apa namanya? Istinsyak namanya masukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur namanya mat nadhah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ambil air dalam gayung. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Masukkan ke dalam mulut. Langsung ke dalam hidung. Sakit deh, Om. Nah, awal-awal memang susah, nanti lama-lama bisa. Paham enggak? Masukkan ke dalam mulut namanya mat nadhah. Masukkan dalam hidung namanya istinsyak. Oh. Berarti kita masukkan ke dalam mulut. Langsung kita tarik hidung, langsung kita buang. Kita buang dengan tangan kere. Berapa kali? Sekali cukup sebenarnya. Kalau mau sempurna sebanyak 3 kali. Sudah paham? Nah, mengeluarkannya namanya istinsar. Masukkan ke dalam mulut namanya mat nadhah. Masukkan ke dalam hidung namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Sudah pas? Nah, setelah ini baru kita cuci muka. Cuci muka bagusnya diambil dengan dua belah tangan, kemudian kita usapkan dari ujung kening sampai ke bawah sampai ke dagu. Paham? Nah, sebanyak 3 kali. Sekali boleh enggak? Sekali boleh. Tapi bagusnya sunnahnya 3 kali. Paham? Sudah? Yang keberapa ya? Yang keempat ya? Berarti yang kelima sekarang? Yang keempat cuci muka kan, betul kan? Nah, yang kelima sekarang berarti tangan. Berarti yang kelima cuci tangan sampai siku. Yang kelima cuci tangan sampai siku. Sekali cukup, mau sempurna sebanyak 3 kali. Siku harus kena. Ingat ya, siku harus basah. Yang keenam? Yang keenam kepala. Nah, caranya kepala bukan dibasuh, tapi diusap. Berarti diambil air, kemudian kita buang. Habis itu kita mulai dari depan, tarik ke belakang, nah, balik lagi ke depan, baru langsung telinga. Telinga bagian belakang pakai jempol, bagian dalam pakai telunjuk, ya. Kali, gini ya, kali. Ah. Ini mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i boleh, cuman dibantah sama ulama lain. Untuk selamatnya harus sempurna. Ah. Bukan gitu, balik dulu ke depan. Mazhab Syafi'i yang dimasukkan cuman kepala, karena di Al-Qur'an cuman wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, tidak disebutkan telinga kan? Nah, cuman ulama menjelaskan telinga letaknya kan di kepala. Ya kan? Telinga kan letaknya di kepala. Berarti telinga bagian dari kepala. Nah, bagaimana dengan berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung? Kalau mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan cuman muka. Nah, cuman ulama yang lain kan hidung dengan mulut kan bagian muka. Jadi masuk juga wajib. Enggak pakai hisap dan hidung. Harus dihisap lah. Hisap. Bagus nih buang penyakit. Mahapau pertani dan om ya harus bagus. Kalau kamu tak pun kenalan itu, mana tadi? Kepala ya. Kepala, kemudian telinga, terus baru kaki. Nah, kaki, kaki sampai ke mata, kaki, tumit pun basah, harus basah. Nah, kemudian sunnah tambahan menyela-nyela nih. Nah, menyela-nyela jari itu sunnah tuh. Ketika kita membasuh tangan dengan membasuh kaki di sela-sela jarinya nih. Bisa gitu, bisa pakai jadi kelingking seluruh lama, tapi kan pakai gitu lah cepat. Nah, cepat. Dah. Kemudian kalau jenggot, kalau jenggotnya tipis harus dibasahkan. Ambil istoknya. Harus basah kena air semua ya. Tapi kalau jenggotnya tebal cukup digitu-gitu kan. Di taklil namanya. Kalau saat berjenggot harus basah seluruhnya. Dan cukup ada kepanjangan. Panjangnya 2 cm. Kalau barang.